Pertama kalinya aku buka mata, mama yang bersusah menjagaku sentiasa, menjagaku selalu. Idola supermom, itulah mamaku, sempurna selalu pada mata aku, oh, pada mata semua, oh. Hey, hey, yeah. Tapi ada waktunya, tidak sehaluan, tapi di ujungnya, mother knows best always. Mama, saktinya ratu hatiku, mama, selalu ada untukku. Bila ku bersedih, dan bila ku terjatuh, mama ada, selalu ada, sayang mama. Bila ku terjatuh, mama ada, selalu ada, sayang mama. Waktu ku remaja ada-ada saja, nah ini, nah itu, mama tetap setia. Mama sabar saja, oh. Hey, hey, yeah. Tapi ada waktunya, tidak sehaluan, pengujungnya, mother knows best always. Mama, satunya ratu hatiku, mama, selalu ada untukku. Dan bila ku bersedih, dan bila ku terjatuh, mama ada, selalu ada, sayang mama. Mama, satunya ratu hatiku, mama, tak pernah jemu denganku. Bila ku bersedih, bila ku terjatuh, mama ada, selalu ada, sayang mama. Sayang mama. Ibu, ibu, engkaulah ratu hatiku. Ibu, oh ibu, kaulah